Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidihi wa natubu ilayhi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihudahu ila yawmiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma 'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak hentinya kita senantiasa menjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak berikan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan banyak kemudahan untuk senantiasa menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dari sholat subuh dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan juga senantiasa memberikan taufik dan bimbingannya kepada kita serta memberikan sabat sampai kita menghadap kepadanya. Amin ya mujibat sa'idin. Jamaah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan apa yang dipaparkan oleh Qayyim rahimahullahu taala terkait dari dampak-dampak maksiat, mana beliau menyebutkan bahwasanya maksiat ini adalah akan menyebabkan dari penyakit-penyakit hati. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas apa yang beliau paparkan bahwa kenikmatan yang sebenarnya adalah kenikmatan hati, dari hati yang baik, dari hati yang bahagia di dunia ini, maka itulah yang akan bahagia di alam barzakh dan kemudian akan lebih bahagia lagi ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya juga yang tersiksa adalah ketika hatinya di dunia itu sudah tersiksa, maka ketika dalam barzakh pun juga akan lebih dari yang dirasakan ketika di dunia, dan nanti setelah tiba hari kiamat bahkan akan lebih dari yang dirasakan ketika di alam barzakh. Masallallahu alaihi wasallam. Maka azab hakikatnya adalah hati ini. Dimana beliau mengungkapkan bahwa ketika berpisah dari barzakh, maka berikutnya adalah rasa sakit yang akan lebih berat lagi. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kemudian beliau melanjutkan, qala fa aina hadha min na'imin min na'imi man yarqusu qalbuhu tarban wa farahan wa unsan bi rabbih. Maka di mana kenikmatan-kenikmatan orang yang hatinya senantiasa bahagia dan gembira dengan Rabb-nya Subhanahu wa ta'ala, washtiyaqan ilaihi dan selalu rindu kepadanya, wartiyahan bi hubbih dan merasa tenang dengan kecintaan kepada Rabb-nya, wa tuma'ninatan bidzikrihi dan juga senantiasa tuma'ninah, tenang dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaqula ba'dhum fi hali naz'ihi wa tarabah, sampai berkata sebagian mereka di saat nyawa itu pisah dari jasadnya mengatakan wa tarabah, yakni betapa senangnya, betapa bahagianya. Diungkapkan dengan mutarabah, yakni dari alat tarab, merupakan kebahagiaan, ungkapan rasa bahagia. Qala wa yaqulu al-akhar in kana ahlul jannati fi mithli hadzal hal innahum la fi 'aishin thayyib. Mereka mengatakan jika ahlul jannah fi mithli hadzal hal, dalam keadaan yang seperti ini, innahum lafi aishin thayyib, sesungguhnya mereka dalam kehidupan yang baik. Wa yaqulul akhar, dan yang lainnya mengatakan masakinu ahli dunya kharaju minha wa madzaqu ladzidzal 'aysi fiha wa madzaqu athyab ma fiha. Maka ada yang lainnya mengatakan masakinu ahli dunya, orang-orang miskin dari penduduk dunia ini adalah keluar, mereka yang keluar dari dunia ini dan tidak merasakan lezatnya kehidupan dunia ini. Wa madzaqu athyab ma fiha, dan mereka tidak merasakan yang paling baik dari apa yang ada di dunia ini, yakni hati ini. Yakni hakikat kemiskinan adalah ketika tidak merasakan hati yang bahagia, hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang dipenuhi rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini athyab ma fiha, yakni yang paling baik dari apa yang ada di kenikmatan yang ada di dunia ini. Wa yaqulul akhar, yang lainnya lagi mengatakan law alima al muluk wa abnaul muluk ma nahnu fi lajadaluna alaihi bisuyuf. Seandainya para raja dan juga anak-anak para raja ini mereka tahu apa yang ada pada kami ini, pasti mereka akan berusaha, pasti mereka akan menjidal kami dengan pedang, akan merampasnya kebahagiaan yang ada pada kami ini dengan pedang. Namun ini tentunya tidak bisa dirampas, karena sebenarnya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan hati. Wa yaqulul akhar, dan yang lainnya mengatakan inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini adalah ada surga, ada jannah. Siapa yang tidak masuk surga dunia ini, maka tidak akan masuk surga di akhirat. Ini hakikat daripada surga dunia adalah hati yang rindu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang bahagia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hati yang senantiasa tenang dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hakikat dari kebahagiaan, dan inilah jannah. Qala fa ya man ba'a hadzal ghali bi abkhas ath-thaman wa ghubina kull al-ghubn fi hadha al-'aqd wa huwa yara annahu qad ghubin. Maka beliau mengingatkan, wahai orang-orang yang telah menggadaikan bagiannya yang mahal itu bi abkhas ath-thaman, dengan harga yang murah, dan sungguh dia telah tertipu dalam menunaikan akad ini. Wa huwa yara annahu qad ghubin, dan dia sendiri melihat bahwa dirinya telah tertipu. Idza lam yakun laka khibrah biqimati sil'ah fasalil muqawwimin. Jika engkau tidak punya khibrah, tidak punya pengalaman dengan atau tidak mengerti tentang qimatus sil'ah, tentang nilai dan harga dari barang-barang itu, maka tanyakan kepada mereka orang-orang yang sudah menawarnya. Ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengungkapkan dengan barang dagangan. Orang-orang yang telah menggadaikan kenikmatan-kenikmatan dunia dari hati yang penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kemudian ditukar dengan kebahagiaan yang semu, hakikatnya adalah orang sudah tertipu. Hakikatnya adalah sudah tertipu dalam akadnya, dalam jual beli ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajak kita untuk memberikan modal kepada kita, dan juga mengajak berjual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan hakikatnya manusia itu dalam keadaan merugi. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan modal kepada kita dengan waktu dan umur serta hidayah. Ini adalah modal yang Allah berikan kepada kita untuk benar-benar kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan membelinya. Innallaha ishtara minal mu'minin. Sungguhnya Allah akan membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka bi anna lahumul jannah. Bahwasanya bagi mereka adalah surga. Dan ini adalah tijaratan lan tabur. Yani dagangan yang tiada ruginya. maka sangat rugi sekali dan sangat tertipu manakala kemudian melalaikan dari kenikmatan yang besar ini dari kehidupan dunia ini. Qala, maka benar ketika ada yang mengatakan bahwa, kelihatannya ketika mengatakan bahwa seseorang yang dermawan itu seakan-akan dunia itu tidak ada harganya baginya. Padahal hakikatnya dunia itu sangat berharga bagi seorang yang dermawan, bagi seorang yang ikhlas. Bagaimana untuk kemudian menjadikan dunia itu adalah jembatan menuju akhirat. Maka hakikatnya adalah bagaimana menjadikan dunia itu untuk sebagai modal atau sebagai barang yang akan digantikan dengan yang lebih baik. Maka ini hendaknya seperti itu. Qala fa ya'ajaban man bidha'atu ma kallahu mushtariha wa thamaluha jannatul ma'wa. Maka sangat mengagumkan min bidha'atin ma'ak, dari barang-barang dagangan yang bersamamu, Allah mushtariha, dan Allah Subhanahu wa taala adalah pembelinya. Wa thamanuha jannatul ma'wa, dan harganya, nilai tukarnya adalah dengan surga sebagai tempat tinggalnya. Wasafirul ladzi jara 'ala yadayhi 'aqdut tabai' wa dhamina ath-thaman 'anil mushtari huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan duta yang ada di tangannya akadut tabayu, akad jual beli ini, dan juga yang telah menjamin dengan harganya dari pembelinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang menjadikan perantara kita bisa berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad bi'taha bi ghayatil hawan, maka engkau telah menjualnya dengan sangat ringan. Kama qala al-qa'il idza kana hadza fi'lu 'abdin bi nafsihi faman dalahu min ba'di dzalika yukram. Jika seperti ini yang dilakukan oleh seorang hamba dengan sendirinya, faman dalahu min ba'di dzalika yukram, maka siapa lagi yang akan memuliakannya sesudah itu. Yani ketika dia menggadaikan dunianya ini hanya dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang semata, yang sementara, maka hakikatnya ini adalah orang telah menyia-nyiakan yani kenikmatan dunia yang sangat nikmat ini dengan harga yang sangat murah sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha." Dan siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbuat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hal yang tentunya adalah benar-benar kita harus menjaga dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita adalah modal untuk kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ganti yang lebih baik. Sedikit dari dunia yang kita miliki yang Allah karuniakan kepada kita, tapi ini bisa menjadi modal besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hakikatnya untuk kemudian kita bakhil dengan dunia adalah ketika hal itu adalah dihargai dengan harga yang murah. Tapi ketika dihargai dengan harga mahal, maka ini yang sepatutnya untuk kemudian kita memberikannya. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini semuanya adalah yang membutakannya adalah maksiat. Dan yang membutakan ini semuanya adalah karena kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh seorang anak manusia. Karena kemaksiatan itu adalah ta'ma basiratal qalb, akan bisa membutakan basiratal qalb, pandangan hati. Wa tahjub mawaddatal hidayah, dan juga maksiat ini yang membentengi, menutup dari hidayah, menutup dari materi-materi hidayah ini, petunjuk, nasihat dan lain sebagainya. Ini dengan kemaksiatan itulah yang menjadikan seseorang itu nasihat itu tidak lagi bermanfaat. Maka beliau mengatakan wa min uqubatiha, di antara hukuman atau akibat-akibat yang dilakukan dari kemaksiatan ini, annaha ta'ma basiratal qalb wa tutmisa nurahu wa tasudda turuqal ilm wa tahjubu mawaddal hidayah. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Bahwa di antara hukuman dari kemaksiatan dan dosa ini adalah akan bisa membutakan mata hatinya dan akan bisa menghilangkan cahaya hatinya dan juga akan menutup jalan ilmu sebagaimana juga akan menutup pintu-pintu hidayah, jalan hidayah ini. Waqad qala Malik Asy-Syafi'i rahimahumullah lamma istama bihi wa ra'a tilkal makhail. Dan Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i rahimahumullah, ini antara anak ya, antara murid dan gurunya. Imam Syafi'i ini adalah murid Imam Malik rahimahumullah, dan Imam Malik adalah sebagaimana dimengerti adalah merupakan imam Darul Hijrah, yani orang yang paling apa namanya paling faqih di masanya dari di Madinah. Kemudian Imam Syafi'i datang untuk apa namanya membacakan dari Muwatta'nya, Muwatta' Imam Malik. Dan beliau ketika itu sudah hafal Muwatta' Imam Malik di umur 10 tahun. Kemudian datang kepada Imam Malik, ini pun juga dengan apa namanya dengan wasilah dari Amir Makkah ketika itu. Karena haibahnya Imam Syafi'i mau masuk langsung kepada Imam Malik, ini tidak berani karena haibahnya. Tapi ketika Imam Syafi'i membacakan hadis-hadisnya di hadapan Imam Malik, Imam Malik pun juga kagum dengan bacaannya yang sangat fasih ini dan juga hafalannya yang sangat kuat. Dan ini beliau menasihati mengatakan, Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala tatkala berkumpul dengan keduanya mengatakan inni arallah taala qad alqa 'alaika nuran fala tudfi'hu bi dhulmatil ma'siyah. Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, aku melihat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cahaya kepadamu. Fala tudfi'hu, maka jangan engkau padamkan dengan kegelapan maksiat. Wala yazalu hadha an-nur yadhif wa yadmahil wa dhalamul ma'siyah yuqawi hatta yasirul qalb fi mithli al-lailil bahim. Dan cahaya ini akan terus bertambah dan terus akan meningkat, akan terang, sementara gelapnya maksiat itu juga akan menguat, akan menguatkan sampai kemudian menjadikan hati itu seperti malam yang gelap. Fakam min muhlikin yasqutu fihi wa la yubsiruh. Maka betapa banyak orang yang binasa, yang terjatuh padanya dan tidak bisa melihatnya. Ka'ama kharaja bil lail fi tariqi dhati mahalik wa ma'atib. Seperti seorang yang buta, sudah buta keluar di malam hari. Ini di jalan yang banyak berlubang. Dan banyak apa namanya penghalangnya. Fa ya 'izzatas salamah. Sedang orang yang melihat saja ketika berjalan di malam hari, ini mesti hati-hati. Bagaimana dengan orang yang buta berjalan di malam hari ini? Bisa jadi. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Fa ya 'izzatas salamah wa ya sur'atal 'athab. Maka betapa mulianya keselamatan ini dan betapa cepatnya dari kebinasaan ini. Tsumma tuqawwi tilka dhulumat wa tafidhu min al-qalb ila al-jawarih fayakhsha al-wajh minha sawad bihasabi quwwatiha wa tuzayidha. Kemudian kegelapan itu, yakni kegelapan maksiat ini akan semakin kuat dan kemudian akan memenuhi hatinya sampai kemudian kepada anggota badannya dan kemudian menjadikan wajah itu pun terlihat menghitam tergantung kuatnya dari kemaksiatannya dan semakin bertambahnya. فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ ظَهَرَتْ فِي الْبَرْزَخِ. Dan ketika meninggal, maka gelapnya atau hitamnya wajah ini akan tampak ketika di barzakh. فَامْتَلَأَ الْقَبْرُ ظُلْمَةً. Dan kubur pun dipenuhi dengan kegelapan. Kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi al-qubur mumtali'atun ala aliha dhulma wa inna Allah munawwiruha bi salati alaihim. Sesungguhnya kubur ini adalah dipenuhi bagi penghuninya dengan kegelapan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penerang kepada kubur ini, bi salati alaihim, dengan doaku kepada mereka. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini di hadis yang juga diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ketika Rasulullah mendoakan kepada Ahlu Baqi di antaranya. Dan juga kisah dari dua orang ketika Rasulullah berjalan pada dan melewati dua kuburan. Maka ini menunjukkan bahwa doanya orang yang masih hidup ini kepada penghuni kubur ini akan bisa memberikan manfaat, dan ini lebih lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kubur adalah satu hal yang dipenuhi dengan kegelapan, dan itu gelapnya kubur adalah karena gelapnya hati ketika di dunia. Nasallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana yaumul ma'ad, dan itu di barzakh. Dan ketika tiba hari berbangkit, hari dikembalikan manusia itu kepada ruh dan jasadnya ini. Wa hasyaral ibad, dan juga manusia sudah dikumpulkan di mahsyar. Hallatul wujuhu luwan zahiran yarahu kullu ahad. Maka wajah-wajah itu pun akan tampak dengan jelas, setiap orang bisa melihatnya. Hatta yasira alwajh aswadu mithla alhamama. Bahkan sampai kemudian wajah yang hitam itu akan terlihat lebih hitam. Faya laha min uqubatin la tuwazinu ladzat ad-dunya bi ajma'iha min awwaliha ila akhiriha. Maka bagaimana dengan hukuman yang tentunya ini adalah tidak sebanding dengan kelezatan dunia dengan seisinya dari awal sampai akhirnya. Fa kaifa bi qistil 'abdil mulghis al-munkid al-mut'ib fi zamanin innama huwa sa'atu min hilm. Fallahu musta'an. Maka bagaimana dengan seorang hamba dengan bagian yang sedikit ini yang membuat dia capek ini, kemudian capek dalam sesaat saja. Sesungguhnya tiada lain itu adalah sa'atu min hilm, merupakan saat untuk kita, saat orang-orang yang berangan-angan untuk mendapatkan yang lebih baik. Maka kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta pertolongannya. Ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang sesaat di dunia ini, dan memang benar-benar sesaat jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Kalau di dunia, kalau di akhirat adalah satu hari dengan sama dengan 1000 tahun di muka bumi ini. Maka kalau diberi umur 100 tahun, ini baru 1/10 dari satu hari. Kalau 1/10 dari satu hari, ini kalau 100 tahun, ini cuma berapa jam saja. Ini baru paling baru 2 atau 3 jam saja kita hidup dalam di kehidupan dunia ini, jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka saat yang sedikit dan waktu yang sedikit ini benar-benar ini dimanfaatkan. Beliau mengingatkan kepada kita agar hati itu senantiasa dipenuhi dengan ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kedekatan kita serta kerinduan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan kepada kita untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Amin ya mujibas sa'ilin, wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.